Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Fafi hadihil qissah. Ma fa'alahu al-muhajiruna wal-ansar min ta'miyati qabrihi li'alla yuftatan bih. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam kisah ini, maksudnya kisah yang kemarin kita baca, kisah Daniel yang diduga kuat oleh para sahabat bahwa itu adalah nabi, karena nabi itu banyak, di antaranya Allah berfirman, minhum man qasasnahum alaik, di antaranya ada yang kami kisahkan kepada kalian, wa minhum man lam naqsusu alaik, di antaranya ada yang kami tidak kisahkan padamu. Berarti ada nabi-nabi yang tidak dikisahkan, yang namanya tidak ada dalam Al-Qur'an. Sehingga lebih tepat kamu katakan 25 nabi dengan kalimat yang diketahui. Atau dengan bahasa yang disebut di dalam Al-Quran 25. Adapun yang lain masih banyak. Nabi-nabi yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Atau tidak disebut dalam hadis bahkan. Sehingga ketika dilihat seorang yang kata mereka namanya Daniel, dan tidak rusak jasadnya sama sekali sejak 300 tahun. Tidak ada yang berubah. Bahkan rambut pun hanya yang di tengkuknya saja. Karena tidur terus. Terbaring terus. Maka ada rontok syu'airat. Beberapa rambut-rambut yang di belakangnya saja. Mereka saling bertanya para sahabat. Kira-kira siapa orang tersebut? Jawabannya, sesungguhnya Nabi tidak akan hancur jasadnya. Jawabannya begitu. Sesungguhnya para anbiya tidak rusak jasadnya. Artinya mereka menduga jangan-jangan ini nabi. Karena tidak rusak jasadnya. Khamilina azakumullah. Fi hadhil qissah. Pada kisah ini ada pelajaran. Yang bagus. Yang dicontohkan. Ma fa'alahul muhajiruna wal ansar. Yang dilakukan oleh para muhajirin dan ansar. Radiyallahu ta'ala anhum. Apa itu? Ta'miyatu qabrih, menyamarkan kuburannya. Digali 30 lubang kuburan di siang hari. Kemudian dikubur di malam hari tanpa diketahui di sebelah mana dikuburnya. Setelah itu selesai. Mereka semua menebak-nebak, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan, tidak ada yang tahu di mana. Sebab pagi sudah ditimbun semua sekian puluh lubang tersebut. Ini namanya ta'miyah dari kata ama. Membutakan masyarakat dari yang pasti di mana kuburan orang tadi. Supaya apa? Para sahabat ini adalah umat terbaik. Para sahabat adalah khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan Nabi menyatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Summaladina yalunahum, summaladina yalunahum. Allah juga memuji mereka dengan kalimat radhiyallahu anhum. Allah ridha pada mereka. Tayib. Kalau orang yang terbaik setelah nabinya, atau generasi terbaik, atau umat yang terbaik, tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa alasan. Tanpa alasan yang benar. Maka apa yang mereka lakukan dengan Nabi Daniel tadi? Apa tujuannya? Al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung maksud-maksudnya. Ternyata di sini maksudnya li'alla yuftatan bih, agar manusia jangan terfitnah dengannya. Apa makna terfitnah? Sebagaimana banyak kaum muslimin terfitnah sekarang dengan kuburan-kuburan orang saleh. Banyak yang terfitnah dengan kuburan para wali. Mereka mendatanginya, meminta kepadanya, merengek, memanggil-manggil ya waliullah, ya habib fulan, ya syekh fulan, ila akhirnya. Itu sudah terfitnah. Karena para sahabat khawatir. Mereka membesar-besarkan kuburannya, maka disamarkan. Di mana dikuburnya Nabi Daniel tadi. Walam yubrizuhu. Dan mereka tidak tampakkan di mana kuburannya. Lidu'ai indahu wa tabarruki bih, agar jangan mereka berdoa kepadanya atau ngalap berkah kepadanya. Walau dhafira bihil mutaakhirun lajaladu alaihi bisuyuf. Kalau saja ada yang berhasil menemukan kuburan Nabi Daniel tadi, kemudian membesar-besarkannya, apa kira-kira yang dilakukan oleh para sahabat? Lajaladu alaihi bisuyuf, niscaya mereka akan diancam atau akan dipukul dengan pedang-pedang mereka. Ini dilarang. Wala abaduhu min dunillah, dan mereka akan menyembahnya selain Allah. Walau dhafira bihi, kalau mereka, orang-orang belakangan mendapatkannya, niscaya mereka akan ambil kembali dan mereka akan sembah orang tersebut atau Nabi Daniel tersebut. Qala Syekhul Islam rahimahullah juga berkata, huwa inkarun minhum lidzalik. Perbuatan para sahabat itu adalah pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat Nasrani tersebut. Pengingkaran. Jangan. Tidak boleh meminta hujan kepada manusia. Enggak boleh berdoa kepada makhluk. Enggak boleh begitu. Maka mereka mengatakan kubur. Dan samarkan kuburannya. Hada inkarun minhum. Ini pengingkaran dari mereka. Faman qasada buq'atan yarjul khaira biqasdiha walam yastahibbu syari'u qasdaha fahuwa minal munkarat. Maka siapa yang menyengaja pada satu tempat, buq'ah adalah tempat di muka bumi, menyengaja ke sana, yarjul khaira, mengharapkan kebaikan, biqasdiha, dengan mendatanginya, walam yastahibbu syari' qasdaha, sedangkan syariat tidak menganjurkan, tidak menyuruh, dan tidak menganjurkan untuk mendatanginya, maka jelas itu adalah kemunkaran. Kalau Mekah disuruh untuk mendatanginya, Madinah disuruh untuk mendatanginya, Ka'bah disuruh kita tawaf mengelilinginya, Safa dan Marwah kita disuruh untuk tawaf atau sa'i antara keduanya, Arafah kita disuruh untuk wukuf di sana, Mina kita disuruh untuk bermalam beberapa hari tasyrik di sana, Muzdalifah kita disuruh untuk tidur di sana. Maka ini semua ada perintah. Ada perintah. Sedangkan Nabi menyatakan dengan kaidah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Setiap orang yang beramal dengan satu amalan ibadah yang aku tidak suruh, maka akan tertolak. Tayib, sekarang mendatangi kuburan-kuburan tadi, bukan untuk ziarah, tapi untuk meminta, untuk cari berkah, untuk berdoa. Berdoa kepada si mayit, bukan mendoakan si mayit. Maka ini adalah perkara munkarat. Wa ba'duhu ashadda min ba'd. Dan sebagiannya lebih dahsyat daripada sebagian yang lain. Hanya mendatangi saja, terus berdiri di sana. Kenapa kamu berdiam diri di sini? Berkah. Saya akan bermalam di sini sebagai supaya dapat berkah. Itu bid'ah. Itu bid'ah. Bermalam di satu tempat supaya mendapatkan berkah, itu kalau bermalam di Muzdalifah. Di malam tanggal 10 Dzulhijjah. Sepulang dari Arafah. Iya kan? Kamu bermalam di Muzdalifah di bulan Safar, itu juga bid'ah. Tapi di Muzdalifah, sendirian di sana. Hah? Sepi, gak ada orang lain. Kecuali kamu sendiri. Lagi ngapain kamu? Saya lagi mabit di Muzdalifah. Itu bukan ibadah. Itu munkar. Taib, saya mau wukuf di Arafah. Masya Allah. Doa Arafah itu makbul. Tapi di bulan, bukan Dzulhijjah. Bahkan di bulan Muharram. Atau di bulan setelahnya. Sendirian berdiri di sana sambil berdoa menangis. Ya, di Arafah. Apakah itu ibadah? Sunnah? Tidak sunnah. Enggak disunahkan. Nabi tidak pernah ke sana di lain selain tanggal 9 Dzulhijjah ketika haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Tayyib barakallahu fikum, berarti yang namanya ibadah sudah tertentu dengan bahasa yang dikenal tauqifiyah. Saya ulangi. Al-ibadah tauqifiyah, yang namanya ibadah itu sudah tertentu, sudah muayyan, sudah tauqifi sifatnya. Waktunya tertentu, jumlahnya tertentu, bentuknya tertentu, caranya tertentu. Sesuai dengan yang diajarkan. Kalau kita contohkan dalam ibadah yang mereka kenal, mereka mudah paham. Saya mau sholat maghrib 7 rakaat, bagaimana menurutmu? Ya rame kaum muslimin. Kamu ngimami sholat maghrib 7 rakaat. Bagaimana keadaan muslimin? Dari madhab apapun, semua akan marah. Sholat apa ini? Sholat maghrib. Kok 7 rakaat? Lah kan 7 lebih banyak dari 3. Lebih banyak lebih baik. Misalnya mereka gak akan terima. Tidak bisa. Dari dulu yang namanya sholat maghrib itu 3 rakaat. Tak boleh 7 rakaat. Walaupun lebih banyak. Baca Al-Fatihahnya lebih banyak. Berarti berzikirnya subhanallah bela alanya lebih banyak. Tapi tetap tidak boleh. Karena itu bid'ah. Kalau kamu ingin lebih dari itu, sholat sunnah 2 rakaat silakan. Jangan merubah apa yang sudah baku. Jangan merubah apa yang sudah baku. Yang sudah ditentukan jumlahnya, sudah ditentukan caranya, sudah ditentukan waktunya. Gak bisa sholat maghrib jam 5. Gak boleh, gak sah. Belum masuk waktu maghrib. Ikhwan ibn na'azakumullah, seharusnya mereka paham. Demikian pula dalam memuliakan sebuah tempat tertentu. Demikian pula dengan mensucikan sebuah tempat tertentu. Tidak bisa tanpa dalil. Harus dengan dalil. Tempat-tempat yang disucikan. Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Dan juga disebutkan tempat-tempat yang bisa kamu mendapatkan keutamaan kalau kamu mendatanginya. 3 tempat tersebut. Dan ketika kamu haji, kamu hendaklah mendatangi Mina, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian bermalam di Mina, dan melempar jumrah. Disuruh. Tetapi kamu mendatangi tempat yang suci, katanya mereka, yaitu kuburan Sunan Fulan, kuburan Wali Fulan. Mau masuk, kamu buka sendalnya. Kemudian kamu berdoa, saya memasuki tempat suci ini. Kemudian mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Atau kamu ucapkan labbaika ya Syekh Fulan. Sebagian mereka mengucapkan seperti itu ketika masuk kuburan. Nabi ketika ziarah ke kuburan mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar. Ini datang menyatakan labbaika ya Syekh Maulana Fulan ibn Fulan. Aku penuhi panggilanmu wahai Syekh Maulana Fulan ibn Fulan. Hati bid'atun muhdatha. Ini kebid'ahan yang diadakan oleh mereka. Kembali kepada kita. Qala ba'dhum ashadda min ba'd. Sebagian lebih jelek daripada sebagian yang lain. Artinya kalau tadi hanya mendatangi saja sudah salah kalau tujuannya mencari berkah, ngalap berkah. Kalau bermalam lebih-lebih lagi. Ada apa kamu bermalam di sana? Siapa yang suruh, siapa yang nyontohkan? Kalau meminta berdoa lebih besar lagi. Ila akhirih. Sawa'un qasadaha liyusalliya indaha. Sama saja. Apakah mendatanginya untuk sholat di sana? Itu sudah kesalahan. Walaupun sholatnya untuk Allah SWT. Mengapa kesalahan? Dalam syariat Allah, dalam agama Islam, tempat ibadah namanya masjid. Tempat untuk sholat. Kalau kamu ke kuburan berarti kamu sudah menyalahi. Kuburan bukan tempat sholat. Ini kesalahan walaupun dari satu sisi masih ringan dibandingkan dengan yang lebih berat. Tapi dari sisi lain, dia bahaya karena dia mengarah kepada perkara yang besar. Auliyad'uwa indaha, atau untuk berdoa di sisinya. Doanya masih pada Allah. Tapi di sisinya. Ini juga sudah mulai merupakan kesalahan yang sedikit lebih besar. Mengapa? Karena berarti dia menganggap kalau doa di sisi orang soleh yang telah mati lebih makbul. Ini kesalahan berikutnya. Auliyakra indaha, atau untuk baca Quran di sana. Itu juga kesalahan berikutnya. Auliyadkurullaha indaha, atau untuk berzikir kepada Allah di sisinya. Itu juga kesalahan. Karena berarti ada keyakinan yang salah. Apa keyakinan yang salah? Tapi kami tanya pada kalian. Mengapa baca Quran di sana? Mengapa zikir di sana? Kenapa enggak di masjid? Supaya yang dikubur ini merasakan terang dengan cahaya Quran. Dengan cahaya zikir di akhir. Itu rata-rata alasannya itu. Maka itulah yang kami katakan kesalahan. Itu jelas kesalahan. Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wahai kaum muslimin, bacalah Al-Quran di sisiku. Atau di sisi kuburanku. Tidak ada. Atau para sahabat melakukannya membaca Quran di sisi kuburan-kuburan seseorang. Tidak juga. Bahkan. Sebaliknya. Berita dari dalil-dalil. Membedakan antara alam dunia dengan alam barzakh. Kamu sedang baca Quran di atas perkuburan. Itu tetap alammu. Alam dunia. Sedangkan mereka ini yang dikubur di alam barzakh. Alam barzakh berbeda dengan alam dunia dan terpisah. Apa dalilnya terpisah? Ya tadi dinamakan barzakh karena bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dikatakan alam barzakh karena antara alam dunia dengan alam mereka ada barzakhun yang maknanya hijabun, pemisah, penghalang. Itu barzakh. Wa min waraihim barzakhun. Di belakang mereka ada barzakh, ada pemisah. Tidak bisa berhubungan dengan apapun, tidak bisa dengan telepon, enggak bisa dengan telepati, enggak bisa dengan komunikasi, enggak bisa dengan apapun, enggak bisa. Tidak bisa berhubungan. Tidak ada kaitannya antara alam dunia dengan alam barzakh. Kamu baca Quran di atasnya, berzikir dan sebagainya. Di bawah, kalau dia pendosa yang pantas untuk diberi kegelapan, tetap gelap. Kalau dia orang yang soleh, yang pantas diberikan cahaya di kuburnya, maka dia akan bercahaya. Kamu baca Quran ataupun kamu tidak baca Quran. Yang dibawa oleh mereka adalah amalan mereka sendiri. Yang akan menyebabkan cahaya atau menyebabkan kegelapan adalah amalan mereka sendiri. Kalau mereka berbuat amalan yang saleh, maka kuburannya akan terang benderang. Kalau mereka orang yang pendosa, maka kuburannya akan gelap gulita. Dan itu semua tergantung amalan-amalan mereka sendiri. Enggak berkait dengan apa yang kamu lakukan di atas kuburan. Enggak berkait sama sekali. Maka itu adalah kekeliruan. Dan biasanya kekeliruan orang yang awam, bodoh, yang tidak mengerti kecuali perkara zahir. Tidak mengerti dalil-dalil sama sekali. Hanya berpikir, kalau saja banyak yang baca Quran di atas kuburan saya, niscaya nanti kuburan saya akan terang. Akhirnya berwasiat. Tolong, panggil orang untuk baca Quran. Terus menerus setiap hari. Kalau perlu kasih biaya mereka, kasih duit. Kasih biaya. Berikan pada mereka. Sehingga mereka dibayar. Sepanjang hari, setelah bertahun-tahun, tetap ada yang baca Quran tiap malam. Dipikirnya, si mayat ini, tidak apa-apa korban harta, yang penting kuburan saya bercahaya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Alam dunia dengan alam barzah. Karena bainahuma barzakhun. Seperti dua lautan yang bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tidak saling berhubungan sama sekali. Maka mendatangi tempat-tempat tersebut untuk tujuan-tujuan tersebut adalah kekeliruan. Minal munkarat, kemunkaran-kemunkaran. Allahumma illa ziarat kubur. Kecuali, yang dikecualikan hanya satu saja, yaitu ziarah kubur yang syar'i. Datang, memberikan salam, pulang. Fa innaha tudzakkirukum bil maut. Itu mengingatkan kalian pada kematian. Ala fazuruha, kata Nabi. ziarahilah kuburan-kuburan. Dan itu pun berarti tidak harus kuburan tertentu. Kuburan siapapun. Bahkan perkuburan umum kamu datangi, itu sudah ziarah kubur yang mendapatkan pahala. Kamu datangi, kamu ucapkan salam pada mereka. Sebagaimana Nabi mendatangi kuburan Baqi'. Kemudian mendoakan mereka secara keseluruhan. Ya Allah, berikan rahmat kepada ahli Baqi'il Gharqad. Ala wa innama wa amma waliansuk indaha, untuk beribadah padanya. Bihaisu yakhussu tilkal buq'ah, di mana mereka mendatanginya dan mengkhususkan tempat tersebut. Ini juga kesalahan berikutnya. Ziarah kubur boleh, bukan boleh bahkan sunnah. Tetapi apakah harus mengadakan safar yang jauh hanya untuk ziarah kubur? Tidak. Mengapa? Karena tadkirul maut bisa dengan menziarahi kuburan siapapun dari kaum muslimin. Tidak harus kuburan tertentu yang ada di Surabaya sana, atau yang ada di Aceh sana, atau yang ada di Irian Jaya. Tidak harus. Ngapain jauh-jauh? Ala fazuruha fa'innaha tudakirukum bil maut. Silakan ziarahi, kata Nabi, karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Titik. Berarti tidak perlu memilih kuburan tertentu yang paling istimewa, atau orang yang paling saleh, atau orang yang paling begini, paling begitu. Berarti kamu punya tujuan lain. Hah? Apa tujuanmu? Jujur. Karena umur bimaqasidiha, karena setiap perkara berkaitan dengan maksad-maksadnya, maka kalau ada orang yang bertanya, bolehkah saya menziarahi kuburan-kuburan? Kamu jangan jawab dengan jawaban yang satu. Kamu tanyakan apa maksudmu dan kuburan yang mana yang kamu maksud. Kalau dia mengatakan, ya sekedar kuburan saja, saya ingin memberi salam terus pulang, bagus. Kata Nabi, ala fazuruha fa'inaha tudakirukum bil maut. Tapi kalau bolehkah saya menziarahi kubur? Kubur yang mana? Saya ingin menziarahi kuburan Sunan Fulan, Sunan Fulan, Sunan Fulan. Lo ngapain jauh-jauh ke sana? Ya kan ada kelebihan. Ah ini, kesalahannya di sini. Kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Enggak boleh kita menjalankan perjalanan panjang hanya untuk mendatangi satu tempat, kecuali tiga tempat. Artinya mengadakan safar untuk memuliakan satu tempat itu tidak boleh, kecuali tiga tempat yang memang mulia, istimewa, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Selain itu, enggak perlu kamu menjalankan satu safar perjalanan, membuang harta, membuang tenaga, membuang biaya untuk mendatangi tempat tersebut yang tidak ada kelebihan apapun dari sisi tanahnya, tidak ada. Kalau mengingatkan kematian, maka bisa di kuburan manapun. Kalau kamu mengkhususkan tempat tersebut, pasti ada apa-apanya. Ternyata iya. Mau tawassul, mau minta, mau meratap di sana, mau ini, mau itu. Itu yang mengiringi lafaz ziarah. Sehingga jangan tertipu dengan istilah ziarah. Ziarah ada yang syar'iyah, ada yang bid'iyah. Ziarah ada yang disunnahkan, ada yang dibid'ahkan. Kalau ziarahnya dengan cara-cara bid'ah, ya bid'ah. Maka itu jangan. Karena akan menggiring seseorang pada kesyirikan. Kita tidak mengatakan langsung syirik, tidak. Tapi akan menggiring, menyeret seseorang pada kesyirikan-kesyirikan. Barakallahu fikum. Qala illa anna dhalika, disebutkan tidak boleh mengkhususkan buq'ah dengan nau'il ibadah, dengan semacam ibadah tertentu, allati lam yusra takhsisuha, yang tidak disyariatkan pengkhususannya, la nau'an wala 'ainan, tidak jenisnya, tidak pula bentuknya, illa anna dhalika qad yajuzu bihukm al-ittifaq la liqasdi ad-du'a'i fiha. Kecuali itu dibolehkan kalau kebetulan kamu melewatinya, kemudian mengucapkan salam kepadanya, mendoakan kepada mereka, ya, silakan. Boleh? Ya boleh. Apalagi kalau kuburannya kuburan benar-benar wali. Apakah kita tidak menghormati wali? Kita menghormati wali. Min awliyaillah. Menghormati orang saleh, menghormati para ulama. Maka kita kalau kebetulan lewat kuburan tersebut, boleh kita menyatakan dengan doa. Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin mu'minat antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'assim madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma baddilhum duran khairan min durihim wa azwajan khairan min azwajihim ila akhirih. Doakan mereka. Tapi tidak mengkhususkan dari jauh sampai dia berjalan ke sana hanya untuk mendoakan. Doa di rumahmu juga makbul. Doa di rumahmu juga didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Malik rahimahullah, padahal beliau adalah imam Masjid Madinah, imam Masjid Nabawi. Tapi beliau menyatakan, aku tidak suka untuk mengkhususkan datang ke kuburan Nabi memberi salam. Ketika kamu masuk masjid, ucapkan doa masuk masjid dan ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ucapkan salam. Kemudian dibacakan dalilnya. Beliau tidak suka karena beliau membaca dalil. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling. Mendengarkan dan mengantarkan salam kalian kepada Rasulullah SAW. Berarti dimanapun kamu berada, akan sampai. Ucapan salammu akan sampai. Ucapan salawatmu akan sampai. Dimanapun kamu berada. Sehingga tidak perlu mengkhususkan. Apalagi kuburan yang bukan kuburan Nabi. Kuburan Imam Fulan, Wali Fulan, Sheikh Fulan. Kamu doakan Allahumma gfir lahum dari rumahmu akan nyampe. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah berikan salawat pada mereka. Ya Allah berikan doa, berikan kebaikan, berikan rahmat, berikan ampunan pada mereka. Akan sampai insyaAllah. Bidnillahi ta'ala. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan. Sakuraka wa atribu alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.